بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat hadis jadi Al-Bukhari saya bacakan, idza maridul 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alayhi muqiman sahiha. Jika ada seorang hamba punya uzur, tidak bisa menunaikan amalan rutinnya, bahkan karena sebab hanya safar saja dia tidak mengerjakan amalan rutinnya, maka amalan rutinnya sudah dituliskan pahalanya dengan sempurna. Sempurna, Masya Allah. Antum mau berangkat dari sini ke Sydney misal, berapa jam? 10 jam, kan? Baik, pakai kendaraan darat ya, 10 jam. Antum berangkat. Dan macet misalnya kan? Nah, antum berhak di situ jama' qasar. Jama' qasar, ada jama', ada qasar, ada jama' dan qasar. Jama' dan qasar, apa perbedaannya? Halo? Satu namanya, satu jama', kedua qasar, jelas. Kan? Yang kedua adalah hukumnya. Jama' menggabungkan dua jenis salat, qasar menyingkat salat, jama' dan qasar menggabungkan dua salat dan menyingkatnya. Zuhur 4, asar 4, antum gabungkan zuhur dengan asar. Syaratnya yang berdekatan. Ya, zuhur dengan asar. Karena zuhur sudah dapat asar, maka maghrib dekat dengan isya. Maka maghrib boleh dengan isya. Subuh dekat dengan? Tidak, subuh enggak dekat kemana-mana. Makanya dia enggak bisa dijamak sekaligus. Ya, awas hati-hati, ini penting saya sampaikan. Karena pernah terjadi kasus di Garut, ya, 20 tahun yang lalu. Jadi 19 tahun yang lalu, 19 tahun, karena kelas yang kedua. Ya, satu kali. Kemudian ini malam Jumat kisahnya. Malam Jumat, ya ada seorang teman kami bangun luar biasa jam 2. Khusyuk, jarang-jarang sholat begitu. Sholat, tunaikan, bagus, luar biasa, selesai. Ini kisah nyata, bukan mengarang. Begitu kami ke masjid, saya pulang dari masjid, dia masih tidur. Saya pikir apa dia ke masjid apa enggak ya. Terus saya teruskan sampai jam 7:30 masih tidur. Begitu dia bangun, saya tanya. Antum kok gak kelihatan di masjid, gak sholat subuh? Eh adik-adik, saya mas sudah jamak tadi sekalian tahajud. Katanya. Nah ini gak bisa, gak bisa. Jadi gak bisa subuh di jamak dengan sholat lainnya. Jelas ya? Di subuh terpisah, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah sekarang, antum ketika akan menjamak qasar, duhur dengan asar, satukan, kemudian kurangi jadi dua. Hanya yang genap saja, yang ganjil tidak bisa. Ingat, jadi kalau antum menjamak maghrib dengan isya, maghribnya kemudian di qasar, ya, isya dengan maghrib, maghribnya di qasar, kemudian isyanya di qasar, maka yang boleh dibagi dua hanya yang genap saja. Jadi maghribnya tetap tiga, isyanya dua. Jelas ya? Maghribnya tetap tiga, isyanya dua. Kok bisa begitu Ustaz? Ketentuannya demikian. Jadi kalau yang ganjil itu gak bisa dibagi dua. Gak ada sholat 1.5. Rakaat kedua, ruku antum salam, saya gak ada. Tetap berlaku. Nah sekarang pertanyaannya, jika zuhur dengan asar saya berangkat, kemudian misalnya saya istirahat nih. Rest area istirahat. Tunaikan zuhur dengan asar. Dua rakaat. Kemudian ketika antum sedang istirahat sejenak, masih ada waktu misalnya. Waktu masih ada, gitu kan? Santai dan sebagainya. Ada kesempatan sholat sunnah. Masih boleh gak mengerjakan sholat sunnah? Yang tidak angkat tangan? Yang boleh? Baik, Alhamdulillah. Antum gak ada teman ya, sendirian. Nah, jangan terlalu soleh pak, gak usah. Gak usah dikerjakan. Kenapa? Lihat, yang fardu aja dikurangi, masa mau tambah dengan yang sunnah? 4 dikurangi jadi 2. Masa mau ditambah dengan yang sunnah? Nah, saat Anda tidak mengerjakan yang sunnah ini, maka yang sunnah pun tetap dituliskan pahalanya sempurna. Walaupun Anda gak kerjakan. Syaratnya Anda punya kebiasaan mengerjakan sebelumnya. Maka dituliskan pahala sempurna. Kalau enggak ada kebiasaan ini, yang dituliskan cuma pahala fardunya. Dituliskan 4 rakaat, sempurna. Maka yang paling indah, lihat kalimat pertamanya. Idza maridul 'abdu, kalau hamba punya uzur, Masya Allah. Bayangkan perempuan-perempuan yang biasa membaca Al-Quran, puasa sunnah, meningkatkan sedekah dalam keadaan sucinya. Lantas kemudian dia tiba masa haidnya, tiba kemudian masa tidak bisa baca Al-Quran, tidak menunaikan sholatnya, maka semua pahala yang dikerjakan saat sucinya diberikan tanpa dikurangi sedikit. Maka saya wasiatkan pada seluruh perempuan-perempuan muslimah, kalau sedang tiba masa sucinya, perbanyak amal saleh, baca Al-Quran, sholat sunnah, zikir dan sebagainya. Anda ketika tiba masa haid, itu semua pahala diberikan. Walaupun Anda tidak mengerjakan, sempurna pahalanya. Jadi kalau bisa, enti yang perempuan ini bagi waktu. Kalau waktu suci, buat baca. Waktu haid gunakan untuk misalnya tafsirnya, belajar tajwid dan sebagainya. Itu gunakan sehingga seimbang dan pahala yang diberikan. Awas, sampai hingga tiba nanti masanya, kalau sudah nanti tidak haid lagi, ya, habis masa itu antum kehilangan. Kehilangan sesuatu yang anugerah besar luar biasa. Tolong biasakan ya, dan semoga Allah berikan bimbingan. Gila ya, kita walaupun sedang gak sholat, pahalanya ada. Masya Allah, belum tentu. Kalau Anda gak biasa, belum tentu.